بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين ومعاشر المسلمات، رحمكم الله، di antara siksaan buat penghuni neraka tatkala mereka telah berada di dalam neraka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan kondisi mereka di dalam firman-Nya surat Al-Ahqaf ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penghuni neraka. Kata Allah, "Adhhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha, falyawm tujzauna 'adzabal hun." Dan lanjutan ayat tersebut, Allah berkata, "Adhhabtum thayyibat." Kalian telah mengambil kenikmatan-kenikmatan kalian. "Adhhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya." Kalian telah mengambil, telah membawa pergi kenikmatan-kenikmatan kalian di dalam kehidupan dunia. "Wastamta'tum biha," kalian telah bersenang-senang dengannya. "Falyawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbirun." Maka pada hari ini kalian merasakan, kalian diberikan balasan azab yang hina, "'adzabal hun," azab yang hina. Jadi Allah ma'asyiral muslimin wal muslimat berkata kepada penghuni neraka, silahkan dahulu kalian di dunia bersenang-senang. Silahkan dahulu kalian di dunia bersenang-senang. Begitu di akhirat, kata Allah, kalian sudah bawa kesenangannya. Kesenangan sudah kalian ambil dahulu. Allah sudah mempersegerakan buat kalian kenikmatan. Makanya Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan bahwasanya dunia adalah surganya orang kafir dan penjaranya seorang mukmin. Di dunia inilah orang kafir bersenang-senang, orang mukmin bersusah payah mengekang hawa nafsunya, mengekang kesenangannya demi akhirat. Nanti di akhirat kata Allah, kesenangan sudah kalian bawa. Kesenangan sudah kalian bawa, silakan. Enggak ada lagi sekarang. Makanya sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala an diriwayatkan bahwasanya sangat sering Umar bin Khattab radhiyallahu taala an apabila ada suatu kenikmatan beliau tahan dirinya, jangan beliau menikmatinya. Apabila ada harta yang besar yang diserahkan kepada beliau, beliau tahan dirinya, beliau ambil, beliau sebarkan lagi, beliau sedekahkan lagi, beliau infakkan lagi. Dan beliau berkata, inni akhaf an akuna kalladhina qala Allah ta'ala lahum wa qarra'ahum adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum. Saya takut menjadi orang yang diceritakan oleh Allah. Saya takut menjadi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan mereka dan menghinakan mereka. Adhhabtum tayyibatikum, kesenangan sudah kamu ambil. Kesenangan sudah kamu ambil. Subhanallah. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau seandainya kita melihat sejarah hidup Rasul, semuanya perjuangan, perjuangan, perjuangan. Para sahabat perjuangan, penderitaan dilalui, berganti penderitaan, dilalui lagi, berganti penderitaan sampai sakaratul maut. Kita yang di luar, yang tidak merasakan, melihat mereka ini hidupnya selalu dirundung kemalangan. Kita melihat, tapi mereka wallahu a'lam mungkin mereka menikmati kenikmatan yang tidak kita merasakannya. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, banyak orang-orang saleh. Banyak orang-orang saleh tatkala mereka mendapatkan suatu nikmat, mereka mendapatkan kedudukan, mereka mendapatkan harta, takut mereka. Mereka takut ini adalah salah satu bentuk kenikmatan yang disegerakan buat saya. Kenikmatan yang disegerakan buat saya. Saya pernah sampaikan salah seorang syekh diajak oleh ikhwan begitu sampai di Indonesia, dia menyaksikan air terjun. Air terjun yang indah di Jawa. Jawa Timur. Indah sekali. Begitu sampai di lokasi, nangis syekh tersebut. Nangis dia. Kenapa ya syekh nangis? Ya, saya khawatir ini adalah salah satu bentuk Allah mensegerakan nikmat buat saya, dan saya khawatir tidak mendapatkan kenikmatan tersebut di akhirat. Demi Allah, saya tidak akan di sini lagi. Subhanallah. Ikhwan sekalian azakumullah. Makanya seorang muslim, seorang muslim kita, jangan ada suatu kenikmatan yang kita peroleh kecuali sehendaknya kita takut nikmat tersebut berupa kenikmatan yang disegerakan buat kita di dunia. Banyak kenikmatan yang disegerakan buat orang kafir, tapi tidak Allah berikan pada mereka pada hari akhirat. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memakai sutra di dunia, maka di akhirat dia tidak akan pernah memakai sutra. Itu dalam surga. Ini bentuk kenikmatan yang disegerakan. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan ada suatu kenikmatan yang kita terima, yang kita mendapatkannya, kecuali sepantasnya kita mengingat di balik kenikmatan ini ada hisab. Di balik kenikmatan ini ada hisab. Satu saat kita diberikan orang buku. Wah, alhamdulillah, bukunya berharga sekali buat saya, mahal harganya. Diberikan orang dengan cuma-cuma. Ingat, di balik nikmat ini ada hisab nantinya. Kita akan ditanya di hadapan Allah mengenai buku tersebut, kemana kita akan, kita telah mempergunakannya. Kita diberikan rumah, jangan cuma lihat rumahnya, tapi ingat di belakang rumah tersebut ada hisab nantinya pada hari akhirat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat dengan diri kita siapa. Bahwasanya kita ada di dunia ini bukan cuma untuk hidup kemudian mati. Tapi kita hidup, kemudian mati, kemudian hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah terik panas. Di saat lapar beliau keluar. Beliau keluar di tengah jalan ketemu dengan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa engkau keluar di tengah dalam suasana seperti ini? Kata Rasulullah, tidaklah mengeluarkan saya ya Abu Bakar kecuali karena perasaan lapar. Kemudian kata Abu Bakar, demikian juga atau sebaliknya. Di jalan Rasulullah ketemu dengan Abu Bakar dan Umar. Akhirnya mereka bertiga bertamu ke rumah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat tersebut menyambut kedatangan Rasulullah, menjamu Rasulullah, disediakan makanan, disebelihkan kambing, diambil kurma. Akhirnya Rasulullah ringkas cerita dalam hadis tersebut, Rasulullah dan para sahabat makan. Setelah sebelumnya dalam keadaan lapar, mereka makan. Setelah makan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ingat bahwasanya pada hari kiamat kita akan diminta pertanggungjawabannya mengenai makanan kita saat sekarang ini. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh latus'alun, ada beberapa taukid di sana. Sungguh, sungguh dan sungguh kamu akan ditanya, kamu akan diminta pertanggungjawaban pada hari tersebut mengenai kenikmatan. Ikhwan sekalian azakumullah, di saat kita meneguk satu tegukan air, ingat dia adalah nikmat dan dia akan diminta pertanggungjawabannya. Tenaga yang dihasilkan oleh satu teguk air tersebut dipergunakan untuk ketaatan atau untuk sebaliknya. Tenaga yang dihasilkan satu piring nasi kita pergunakan untuk ketaatan kepada Allah atau untuk mendurhakainya. Tidak ada satu kenikmatan pun kecuali seorang akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar beliau bersabda dalam hadis yang terakhir yang telah kita kaji, hadis nomor 401, kata Rasulullah, "Law ta'lamuna ma'a'lam radhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau seandainya kamu mengetahui apa yang saya ketahui, niscaya kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Banyak menangis dan sedikit tertawa. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, bagaimana para sahabat? Maka para sahabat, faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khanin. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi wajah mereka dengan tangan-tangan mereka dan mereka terisak-isak menangis. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis kita. Hadis di bawah bab khauf, bab rasa takut kepada Allah. Hadis nomor 402 dari sahabat yang mulia Al-Miqdad. وعن المقداد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلف حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم ابن عامر الراوي عن المقداد فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تقتحل به العين فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرض فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Al-Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tudna asy-syamsu yawmal qiyamati min al-qadr. Pada hari kiamat matahari didekatkan kepada makhluk, didekatkan matahari kepada makhluk kami qadari mil, seperti ukuran satu mil, seperti ukuran mil. Berkata rawi bahwasanya sahabat yang meriwayatkan hadis ini Miqdad berkata, demi Allah, saya tidak tahu apa yang dimaksud mil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mil itu dimaksud satu mil ukuran di dalam dunia ini, atau mil yang dimaksud itu tongkat untuk dipergunakan memakai cilak? Jadi orang memakai cilak kan ada tongkatnya, ada kayu kecil yang dicelupkan di dalam botol kemudian diusapkan di mata, itu juga namanya mil. Itu juga namanya mil. Nah, ikhwan sekalian azzakumullah, mana yang dimaksud oleh Rasulullah? Saya enggak tahu. Sahabat yang mulia Miqdad radhiyallahu taala, apakah matahari didekatkan sejak satu mil atau satu milnya cilak? Berarti satu milnya cilak sangat dekat sekali. Subhanallah, bagaimana suasana para sahabat tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayakun nas ala qadri a'malihim fil 'aq. Manusia pada saat tersebut berada pada sesuai dengan ukuran amalannya dari keringat. Kondisi keringat manusia sesuai dengan ukuran amalannya. Faminhum man yakunu ila ka'bayh. Di antara mereka ada yang keringatnya mencucur sampai menggenangi kedua mata kakinya. Waminhum man yakunu ila rukbatayh. Di antara mereka ada yang menggenangi sampai kepada kedua lututnya. Waminhum man yakunu ila hiqwayh. Di antara mereka ada yang menggenangi sampai setengah badannya. Waminhum man yuljimuhu al'araqu iljama. Di antara mereka ada yang dibenamkan oleh keringatnya sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke mulut beliau shalawatullahi wasallamu alaihi. Berarti keringat pada hari tersebut sesuai dengan amalan seseorang. Kalau kejahatannya banyak, maka keringatnya akan menenggelamkan dia sampai ke mulutnya. Berarti ya ikhwan, dia butuh untuk apa? Untuk berjinjit. Dia butuh untuk apa? Untuk meloncat-loncat supaya tidak terminum keringat sendiri. Wal'iyadu billah. Bagaimana, bayangkan bagaimana capeknya pada hari tersebut. Cuma bisa berdiri, tidak bisa duduk. Kalau duduk terbenam oleh keringatnya. Pada hari yang kita tidak bisa mengukurnya dengan akal, tapi bisa kita menerimanya dengan iman pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu puasan Allah. Dia tidak bisa lari ke tempat yang tinggi untuk menyelamatkan diri daripada keringat pada hari tersebut. Tidak bisa. Karena hari adalah hari pembalasan dan bukan hari seseorang berusaha untuk menyelamatkan diri. Bukan. Tidak ada pada hari tersebut seseorang yang bisa menyelamatkan diri daripada ketentuan Allah. Makanya pada hari tersebut apa kata Allah? Menerangkan kebesaran Allah. Kata Allah, Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari kemudian. Hari agama, tidak ada hari yang manusia bisa lari daripada ketentuan Allah. Walaupun di dunia manusia sering berbangga-bangga, oh saya bisa begini, saya bisa begitu, pada hari akhirat tidak bisa. Semuanya hanya bisa menerima. Menerima dan menerima. Bayangkan ma'asyiral muslimin, kita mendengar ada sebagian penjara-penjara di belahan dunia ini untuk menyiksa orang. Di antara penjara tersebut ada yang penjara dengan ruangan yang sangat sempit sehingga orang yang berada di atas penjara, di dalam penjara tersebut semua bisa berdiri, tidak bisa duduk. Bayangkan gimana tersiksanya. Nah, pada hari tersebut lebih dahsyat lagi, manusia dipenjara oleh keringatnya sendiri. Apabila dia duduk, maka dia akan terbenam. Maka dia berdiri, dan bukan cuma satu hari, bukan cuma dua hari, akan tapi beratus-ratus tahun, wal'iyadzubillah, sampai didirikan hisab, sampai ditentukan dia masuk ke dalam nerakanya atau masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam hadis ini terdapat keterangan mengenai dahsyatnya hari pembalasan. Mana yang mana pada hari tersebut kedahsyatan ini sebelum masuk ke dalam neraka ini. Kedahsyatan datang dari berbagai macam sisi. Matahari didekatkan. Manusia dari sisi lain berkumpul sangat banyak. Ya ikhwan sekalian ma'azakumullah, kalau seandainya kita bertanya kepada para jemaah haji, para jemaah haji, khususnya jemaah haji yang tidak mengikuti rombongan, tidak sedikit manusia meneteskan air mata di saat mereka melihat lautan manusia di Muzdalifah. Karena Muzdalifah tersebut ibaratkan suatu padang pasir, laksanakan suatu padang pasir yang terbuka yang tidak ada tenda. Kemana mata memandang yang kelihatan manusia? Kelihatan manusia. Berbeda dengan kondisi di Mina atau di Arafah, ada dalam tenda. Jadi manusia cuma bisa melihat tenda, lihat tenda orang, tidak kelihatan orangnya. Kalau di Muzdalifah, subhanallah, tidak ada tenda. Manusia cuma sebentar, satu malam, dan dia bermalam di sana. Datang kepada Muzdalifah, melaksanakan salat maghrib dan isya, kemudian mereka tidur di sana. Tengah malam jam 3, jam 2 kita bangun, lihat manusia bergelembangan tidur. Kemana mata memandang manusia yang kita lihat tidur terbaring. Pada saat tersebut tidak sedikit manusia, bagaimana saya katakan, menangis mencucurkan air mata. Begitu besarnya Allah. Nah, kalau seandainya di dunia sudah sebegitu dahsyatnya, apalagi di akhirat. Manusia berkumpul dari awal diciptakannya Nabi Adam sampai dihancurkannya dunia. Mereka dibangkitkan dalam keadaan hufatan, uratan, ghurla, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pakai sendal, tidak berpakaian, dikumpulkan di suatu tempat. Mereka menjerit, mereka menangis, mereka menyesal, seluruh manusia menyesal. Yang melakukan ketaatan saja menyesal pada hari kiamat tersebut. Menyesal kenapa saya tidak melakukan ketaatan lebih banyak. Apalagi yang mengisi harinya dengan kemaksiatan. Dia menyesal. Di dalam hadis tersebut ya ikhwan, terdapat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah mampu mengazab manusia dengan kebesarannya. Manusia ditenggelamkan oleh keringat mereka sendiri. Dan Allah Maha berkuasa untuk melakukan hal yang demikian. Karena kalau dalam ukuran dunia, seseorang mencucurkan keringat, mungkin satu botol saja badannya sudah kering, tidak ada air lagi. Tapi pada hari akhirat, Allah mampu melakukan hal tersebut, karena Allah Maha berkuasa atas segala hal. Ini hadis nomor 402. Kita lanjutkan hadis nomor 403. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرف الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويرجمهم حتى يبلغ آذانهم متفق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah, manusia berkeringat pada hari kiamat sampai keringat mereka tersebut mengalir di atas permukaan bumi sepanjang 70 hasta. Mengalir sepanjang 70 hasta. Wa yuljimuhum, dan menenggelamkan mereka sampai sebatas telinga-telinga mereka. Hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya. Hadis nomor 404. وعنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها رواه مسلم. Dari sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, di saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau mendengar wajbah, suara benda jatuh. Wajbah itu seperti suara jatuh, boom, suara benda jatuh. Rasulullah bertanya, hal tadruna ma hadza, tahukah kalian apa ini, suara apa ini, tahukah kalian wahai para sahabat? Karena di dalam hadis tersebut terdapat isyarat para sahabat tidak bisa melihat suara apa, akan tapi mereka mendengarkannya. Suara apa ini? Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya maha tahu. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat tidak tahu. Kalau seandainya mereka tahu, mereka melihat ada batu yang jatuh, ada rumah yang roboh, mereka sebutkan. Tapi apabila mereka tidak tahu, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami tidak tahu ya Rasul. Kemudian kata Rasulullah, hadza hajar, ini batu yang dilemparkan ke dalam neraka. Semenjak kapan? Semenjak 70 tahun yang silam. Dilemparkan ke dalam neraka dan baru sekarang dia sampai ke dasarnya. Maka kalian mendengarkan suara jatuhnya. Allahu Akbar. Berarti hadis ini menerangkan dalamnya neraka. Dalamnya neraka. Dan yang dilempar batu. Kalau seandainya batu yang dilempar batu kecil, maka bunyinya tidak akan melahirkan bunyi wajabah. Mesti yang dilemparkan batu tersebut adalah batu yang besar. Dilemparkan ke dalam jurang neraka. Lemparkan sekarang, 70 tahun yang akan datang baru sampai dia ke dasarnya. Boom. Subhanallah. Ini suatu benda yang berat ya ikhwan sekalian azakumullah. Bagaimana dengan manusia yang ringan ini? Mungkin lebih daripada 70 tahun baru akan sampai ke dasarnya. Ini menerangkan dahsyatnya neraka. Dahsyatnya neraka. Akan tetapi ya ikhwan sekalian azakumullah, ada suatu hadis. Ada suatu hadis yang menerangkan juga bahwasanya manusia dilemparkan dalam neraka. Ada satu hadis yang menerangkan jarak dari atas neraka sampai ke dasar neraka, jaraknya lebih jauh daripada jarak jauhnya jarak antara timur dengan barat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh seorang hamba mengucapkan satu kata, satu potong kata, bikalimah. Satu potong kata yang dia tidak pernah menduga akibat daripada perkataan tersebut, yang mana pada hari akhirat perkataan tersebut menyebabkan dia dilemparkan ke dalam jurang neraka jahanam, yang mana jarak antara dasar jurang tersebut dengan atasnya lebih jauh daripada jarak antara timur dengan barat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya ikhwan sekalian azakumullah, apa sebabnya dosa ini? Apa sebabnya? Itu dosa lisan. Perkataan lisan. Lisan, subhanallah. Wa ma adraka bil lisan. Lisan, apalah? Lidah ini, apalah lidah? Tidak bisa memotong leher orang. Dia bukan benda yang tajam. Dia bukan bom yang bisa meledak. Akan tapi dia bisa melemparkan pelakunya ke dalam jurang neraka jahanam yang begitu dalamnya. Makanya lisan, lidah, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa menjamin buat saya bahwasanya dia akan mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka saya akan jamin surga buat dirinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lisan, lidah, begitu bahayanya. Maka ma'asyarul muslimin, bertakwalah kepada Allah dalam lisan kita. Jangan ada suatu perkataan yang keluar dari mulut kita, jangan ada suatu perkataan yang keluar dari lisan kita kecuali kita yakin bahwasanya perkataan tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, membuat Allah ridha dan bukan sebaliknya. Maka jauhilah ghibah, jauhi namimah, ngadu domba, jauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang dihasilkan oleh lisan. Di antara kejahatan lisan yang besar, kejahatan lidah yang besar, yaitu meremehkan para ulama, membuka aib para ulama dan menyebarkan kesalahan para ulama rahimahumullah. Ini adalah dosa yang besar, dosa yang besar. Daging para ulama, dikatakan dalam hadis, daging para ulama beracun. Orang yang menghibah para ulama maka sama seperti orang yang memakan daging para ulama, maka dia memakan racun. Karena hakikat ghibah yaitu dia memakan daging saudaranya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu ingin, kamu cinta memakan daging para ulama, maka niscaya kamu akan benci dengannya. Apakah kamu ingin memakan daging saudara kamu yang sudah menjadi bangkai, maka kamu niscaya akan benci dengannya. Makanya ma'asyiral muslimin, di antara dosa besar yaitu menjelek-jelekkan para ulama, menghina para ulama, para da'i, para penuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini seorang penuntut ilmu harus bisa melihat apa yang bermanfaat buat dirinya. Dia harus bisa melihat, pahami, dia harus bisa melihat antara perbedaan antara menghina atau meremehkan seorang ahli ilmu, meremehkan seorang da'i, menghibah seorang da'i dengan menghibah manusia biasa. Beda dosanya. Kalau menghibah manusia biasa, paling kejelekan tersebut kembali kepada orang yang dia ghibahi. Si fulan jelek kepalanya, si fulan jelek akhlaknya, paling itu berkaitan antara dia dengan orang yang dia ghibahkan. Adapun apabila dia menjelekkan seorang ulama atau menjelekkan seorang da'i, da'i yang telah mengorbankan hidupnya untuk dakwah, mengorbankan hidupnya untuk menegakkan tauhid, lalu dia ghibah, maka permasalahan bukan cuma sebatas antara dirinya dengan da'i itu saja, akan tapi mencakup orang lain, mencakup murid-muridnya, bisa menyebabkan manusia meninggalkan da'i tersebut. Yang mana apabila dia meninggalkan da'i tersebut, maka manusia akan terhalang daripada menuntut ilmu, jatuh pada dosa selanjutnya. Bisa saja manusia terhalang daripada mendapatkan hidayah. Si fulan masih dalam jahiliyah, tidak tahu tauhid, masih berlumuran dengan kesyirikan, dengan bid'ah. Kemudian dia datang kepada seorang da'i yang bernama A. Begitu dia duduk dengan si A tersebut, dia dapatkan ilmu, dia dapatkan tauhid. Tapi dia terkala dia hendak ngaji untuk yang kedua kalinya, datang tukang ghibah, ahlul fitnah. Ahlul fitnah datang menghibah, oh hati-hati duduk dengan ustaz si A, karena dia begini, begitu, begini, begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Si fulan yang baru hendak memperbaiki akidah yang tidak jadi ngaji, dan dia kembali kepada kejahilian, kembali kepada bid'ah, kembali kepada syirik. Berapa besar dosa ahli fitnah tersebut menjadi penghalang buat manusia untuk mendapatkan hidayah. Dan ini tidak sedikit ya ikhwan sekalian, azzakumullah, tidak sedikit kita temukan hal yang demikian, tidak sedikit kita menemukan hal yang demikian. Dan ini banyak kita temukan dari saudara-saudara kita yang tidak kenal akidah. Tatkala mereka belajar, kita mendakwahi mereka, kita mengajak mereka, kemudian mereka datang ke majelis-majelis kita, ke ta'lim-ta'lim kita, baru mengaji dua kali, baru mengaji tiga kali, didatangi oleh ahlul fitnah, didatangi oleh ahlul fitnah, kemudian ditebarkan ghibah, ditebarkan fitnah, lalu si fulan yang baru mengaji tersebut meninggalkan kita dan meninggalkan siapapun, kembali kepada jahiliyah. Dan ini tidak suatu hal yang terpuji, dan ini kita saksikan, dan ini ada dan banyak di kalangan saudara-saudara kita yang berada di Jambi ini. Ikhwan sekalian azabmu, banyak orang yang sudah hendak menuntut ilmu kembali mundur ke belakang karena termakan fitnah. Makanya ma'asyiral muslimin, seorang penuntut ilmu, dan saya sampaikan, seorang penuntut ilmu harus ingat hukum asal memboikot seseorang. Faham makna memboikot atau menghajar dalam bahasa Arabnya? Memboikot seseorang, melarang orang lain bermuamalah dengan orang, itu namanya memboikot. Memboikot seseorang, mentahdirnya, memperingatkannya. Hukum asal daripada perbuatan tersebut adalah dosa besar, dan ini harus kita ingat, hukum asalnya dia adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Hukum asalnya dosa besar. Akan tetapi dia dibolehkan, dia disyariatkan apabila dengan ketentuan yang disyariatkan dan dengan niat yang disyariatkan pula. Jadi memboikot, menghadar, mentahdir itu dibolehkan dengan ketentuan dan dengan niat yang baik, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan tujuan tidak mau kalah. Jadi hukum asalnya dia adalah dosa besar. Nah, apabila ada seseorang dia menceritakan kejelekan seorang da'i, dalam niatnya terbesit sedikit saja dalam niatnya tersebut tidak mau dikalahkan, maka dia jatuh ke dalam dosa besar. Dia jatuh ke dalam dosa besar. Kalau seandainya sedikit saja. Makanya saya selalu menyampaikan, ikhwan, selalu menyampaikan, ada dua orang, si A, si B, mengucapkan perkataan yang sama. Akan tetapi si A masuk ke dalam sorga, bahkan makin membubung di dalam sorga, sementara si B makin jatuh ke dalam neraka. Perkataannya sama. Apa perkataan yang mereka ucapkan? Itu perkataan memboikot seseorang. Memboikot seseorang. Si A memboikot si A. Si A memboikot alul fitnah, alul bid'ah. Tapi niatnya lillah, ingin memperingatkan manusia tidak jatuh kepada kesalahan bid'ah tersebut. Lillahi ta'ala, masuk dia ke dalam surga. Si B mengucapkan perkataan yang sama, memboikot ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah beneran ini, bukan ahlul sunnah yang dia baik, ahlul bid'ah beneran. Setelah dia yakin dia ahlul bid'ah, kemudian dia boikot, tapi dalam dirinya bukan lillahi ta'ala, tapi untuk apa? Supaya dia kelihatan hebat, supaya dia kelihatan lebih benar, supaya kelihatan dia lebih benar, supaya kelihatan dia lebih nyunnah, bukan lillahi ta'ala. Maka si B masuk ke dalam neraka. Lihat, perkataan sama, tempat kembali berbeda. Saya katakan hukum asal memboikot seseorang, mentahdir seseorang, hukum asalnya dia adalah dosa besar, berlandaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis tersebut, dengar hadisnya dan bayangkan dahsyat dosanya. Kata Rasulullah, "Man hajara akhahu sanatan fa huwa kasafki dani." Orang siapa yang memboikot, mengisolir, tidak tegur sapa, hajar, tidak tegur sapa, memutuskan tadi silaturahim dengan saudaranya selama 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Menumpahkan darah maknanya membunuhnya. Saya enggak mau hadir ke majlis si A karena dia, saya lagi menghajarnya. Kalau seandainya tujuannya disyariatkan, dia dapat pahala. Kalau seandainya tidak, apabila lewat masa 1 tahun, maka sama dosanya, dia telah membunuh saudaranya tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis yang lain, hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihah. Kata Rasulullah, "La yahillu li muslimin an yahjura aqahu fawqa thalath faman hajarahu fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar, membaikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Barang siapa yang membaikotnya lebih dari 3 hari kemudian dia mati, dakhala an-nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah, fa imata ala siramihima lam yajtami'a fil jannati abada. Apabila kedua-duanya mati, ini saling boikot, di dalam boikotan mereka tersebut, di dalam hajar mereka tersebut, maka kedua-duanya tidak akan pernah berkumpul di dalam sorga selama-lamanya. Berarti kalau tidak si A yang masuk neraka, maka si B yang masuk ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang harus kita lihat. Makanya saya katakan, memboikot seorang muslim, apalagi seorang da'i, apalagi seorang ulama, dia disyariatkan apabila ada maslahat yang dicapai. Apabila ada maslahat, maslahat. Akan tetapi yang harus diingat, maslahat tersebut bukan maslahat pribadi. Saya memboikot dia ada maslahat buat pribadi. Tidak, akan tetapi harus ada maslahat yang besar. Umpama, saya memberikan perumpamaan. Kita tinggal di umpamanya di Amerika, di suatu kampung di Amerika, yang di Amerika tersebut cuma ada 2 orang yang muslim. Kita kemudian si B. Katakan kita sudah paham sunnah, si B masih suka bid'ah, masih ngadain acara-acara bid'ah, menyimpang. Nah, kita dan si B berdakwah. Cuma 2 orang ya, 2 orang di kampung orang kafir. Saya bertanya, apakah pada saat tersebut disyariatkan kita mentahzir saudara kita ini? Disyariatkan atau tidak? Tidak, enggak boleh kita umumkan, kita mau dakwah, baru ketemu sama orang kafir, ya orang kafir, saya ajak kamu kepada Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi hati-hati ya sama si B suka bid'ah. Apa yang terjadi? Maslahatkah yang timbul? Apa mudarat yang timbul dengan mentahzir si B? Tidak, yang timbul mudarat. Mudarat yang timbul. Nah, berbeda kalau seandainya kita berada di kampung muslim. Di kampung tersebut kita menyampaikan sunnah, mengajarkan sunnah. Kemudian ada si B, diam-diam dia suka mengajak orang kepada bid'ah. Maka pada saat tersebut disyariatkan kita mentahzirnya? Jawabannya, ya disyariatkan. Kita bilang, hati-hati kalian dengan si B, tukang fitnah ini, suka bid'ah, dan dia suka menyebarkan syubhatnya untuk menyebarkan bid'ah. Disyariatkan. Tapi lihat kondisi pada 2 keadaan tersebut tidak sama. Makanya ikhwan sekalian azakumullah, kita lihat di dalam tahdir yang ada di antara ahlu sunnah, antara saudara-saudara kita, kita lihat maslahatnya cuma buat batasan tertentu dan mudaratnya besar. Berapa banyak orang yang sudah mulai menuntut ilmu, sudah mulai ngaji, berhenti. Berapa banyak seorang yang awalnya sudah menyibukkan dirinya dengan mengkaji tauhid, menyibukkan dirinya dengan mengkaji perkataan para ulama, menyibukkan dirinya dengan membahas syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu kena fitnah tahdir, kena fitnah menghajar dan memboikot, akhirnya dia menyibukkan diri dengan perkataan si fulan mengatakan begini, si fulan mengatakan begitu, syekh fulan mengatakan begini, ustaz fulan mengomong gitu. Akhirnya kesibukan dia terhadap sesuatu yang bermanfaat terpalingkan. Yang dahulu dia menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat, belakangan tidak, dia menyibukkan dirinya dengan suatu hal yang dia tidak mau kalah. Pokoknya dia menang. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Belum lama dan selalu kita mengulangi hadis Rasulullah dalam sahih, dalam riwayat Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, seorang wanita. Rasulullah ditanya mengenai seorang wanita, ya Rasulullah, seorang wanita, ya Rasulullah, ada seorang wanita selalu salat malam, selalu saum pada siang hari, akan tetapi pada lidahnya terdapat penyakit dan dia selalu menyakiti tetangganya, tetangga yang dia sakiti, tetangga. Bisa jadi tetangga tersebut baik dan ada tetangga yang tidak baik, dia menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha ya min ahli nar. Tidak ada kebaikan padanya, dia adalah penghuni neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghuni neraka. Padahal dia salat malam, puasa siang, apalagi kalau perempuan tersebut tidak ada salat malam, tidak ada puasa siang. Subhanallah. Kata Rasulullah, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Nah, kalau seandainya menyakiti tangga begini halnya, bagaimana dengan menyakiti para ulama, menyakiti da'i, orang yang berdakwah yang telah mengorbankan dakwahnya. Sebagai contoh, dan saya sebutkan dengan jelas, Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, masih Ustaz Abdul Hakim, masih anabila yang sering difitnah. Rasulullah bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman, bela saudaramu yang menzalimi, tolong saudaramu yang menzalimi dan yang dizalimi. Kita diperintahkan untuk menolongnya. Kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan taklid. Dan bukan taklid kepada Ustaz Abdul Hakim Abdad, karena saya pribadi memiliki pandangan-pandangan yang kadang berbeda dengan Ustaz Abdul Hakim Abdad. Ustaz yang juga pernah mengalami pengusiran, diusir hingga beliau pindah ke rumah yang beliau berdakwah menegakkan sunnah sudah lama, beliau menyampaikan ilmu, wallahu hasibuhu wala uzakki anallahi ada, Allah yang maha tahu mengenai beliau. Sudah beberapa kali hampir dibunuh oleh orang-orang yang tidak senang dengan dakwah beliau. Berapa banyak manusia yang mengambil manfaat dari kitabnya Masail. Berapa banyak orang yang rujuk meninggalkan kebatilan melalui kitabnya Masail dengan izin Allah. Nah, beliau yang seperti ini masih difitnah. Apalagi fitnah tersebut cuma berkaitan dengan permasalahan Bas'alun. Dan itu pun tidak pada tempatnya. Syekh, seorang syekh, saya pernah nyampaikan di majlis ini, ditanya, ya syekh, Ustaz Abdul Hakim pakai bantolun, ada seorang mengaku ahlul hadis tapi dia pakai bantolun. Bantolun ini dalam bahasa Arab maknanya celana yang sempit, yang ketat, dan ini tercelah karena dia memperlihatkan bentuk-bentuk aurat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi bagi bahasa penanya, bantolun ini diartikan celana. Celana bahasa Arabnya bantolun bagi bahasa si penanya. Dan itu lebih jelas di saat mereka salah faham dalam mengartikan kitab Al-Qawl Mubin fi Akhtail Musallin, karya Syekh masyhur Hasan Salman, yang dalam edisi Indonesianya koreksi total ritual salat. Di sana Syekh masyhur mengatakan bahwasanya bantolun, orang yang memakai bantolun tidak sempurna salatnya karena tidak menutup aurat yang sempurna. Nah, si penerjemah memahami bukan bantolun yaitu celana, sehingga mereka pada saat tersebut tahun-tahun 90-an melarang orang salat pakai celana. Mereka melarang orang salat pakai celana, harus dilapisi lagi dengan sarung walaupun celananya besar. Tatkala Syekh Masyur Hasan Salman sendiri datang di Indonesia dan ditanya, Syekh, apakah ini yang itu maksud bantolun? Kata seorang ustaz sambil beliau memperlihatkan celananya, kata Syekh, bukan itu yang bantolun, bantolun yang ketat. Subhanallah. Jadi mereka salah paham dalam mengartikan makna bantolun. Dan pertanyaan ini lebih jelek lagi ditanyakan kepada Syekh mereka, Syekh, ada seorang ahli hadis pakai bantolun. Syekh orang Arab, dan Syekh menjawab sebatas pertanyaan. Betul, mana ada ahli hadis pakai bantolun, pakai celana ketat, itu bukan ahli hadis. Dan kata Syekh, betul, oh, itu bukan ahli hadis, itu udah tinggalkan. Tapi ya ikhwan sekalian azakumullah, yang salah bukan jawaban, tapi yang salah adalah pertanyaan. Yang salah bukan yang menjawab, tapi yang salah adalah orang yang bertanya. Nah, jawaban Syekh ini dibukukan, disusun rapi, disebarkan. Ustaz Abdul Hakim pakai bantolun dan kata Syekh, tinggalkan dia. Jadi Syekh Fulan mengatakan Ustaz Abdul Hakim tinggalkan. Ini fitnah. Padahal Ustaz Abdul Hakim bukan pakai bantolun, tapi pakai celana. Fitnah terakhir mengatakan bahwasanya Ustaz Abdul Hakim pernah ngomong yang pakai jubah seperti saya ini dikatakan tasyabbuh dengan perempuan. Subhanallah. Saya lihat bulan Juli yang lalu, belum lama ya, belum setahun, bulan Juli saya lihat Ustaz Abdul Hakim di Mojokerto dalam doroh kami, doroh yang disyekh oleh Syekh Saleh Suhaimi, salah seorang khatib Masjid Nabawi. Kenapa Ustaz Abdul Hakim pakai jubah? Jubah beliau, kadang beliau jubah, kadang pakai celana. Dan itu bukan dilihat sebentar, bukan dilihat sekali pandang, tapi tidak dalam doroh selama 7 hari. Dan kebetulan beliau duduk depan saya. Subhanallah ya ikhwan sekalian azakumullah, ini fitnah. Nah, murid-murid mereka, orang-orang yang terfitnah, yang tidak mau tabayyun, yang fanatik dengan perkataan gurunya, langsung mudah, ah iya, tinggalkan. Akhirnya tinggalkan ustaz. Akhirnya faedah-faedah yang bisa kita peroleh daripadanya tertinggal dan lain-lain sebagainya. Dan banyak fitnah-fitnah ya ikhwan sekalian azakumullah, yang semua tersebut disebabkan karena taklid dan meninggalkan tabayyun, tidak ikhlas dalam menuntut ilmu dan tidak menjaga lisannya, dan disebabkan karena mereka menyibukkan diri dengan satu hal yang tidak bermanfaat. Makanya ma'asyar muslimin, seorang penuntut ilmu, kenapa dia harus menyibukkan dirinya dengan satu hal yang berbahaya? Sedikit saja terjatuh masuk dalam dosa besar. Bukankah Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahu maharimuh. Ketahuilah bahwasanya Allah memiliki tanah-tanah terlarang. Sungguhnya tanah yang terlarang oleh milik Allah adalah batasan-batasannya. Orang yang beternak di sekitar lahan larangan, maka seperti seseorang yang hampir saja terjatuh di dalam. Begitu mereka, mereka meletakkan dirinya kepada suatu hal yang berbahaya, di ujung tanduk. Sedikit saja terpeset, jatuh ke dalam dosa besar. Apalagi menuduh seseorang dengan tuduhan-tuduhan batil. Ikhwan sekalian azakumullah, ingat, jangan kita sampai jatuh pada fitnah sururi. Perkataan menuduh si fulan sururi, itu sama maknanya menuduh si fulan ahlul bid'ah. Karena sururi ini bukan ahlu sunnah. Sururi bukan ahlu sunnah. Menuduh si fulan sururi, maka kita menuduhnya sama maknanya kita menuduhnya dia adalah ahlul bid'ah. Mengatakan si fulan sururi, maka maknanya sama kita menuduhnya orang fasik. Sama maknanya kita menuduhnya dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Sama kita maknanya menuduh dia ahlul bid'ah. Sementara Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya fasik, maka kembali kepada salah satu. Sebagaimana barang siapa mengatakan kepada saudaranya kafir, maka kembali kepada salah satu daripada dua orang tersebut. Imma kepada penuduh, imma kepada yang dituduh. Nah, kata-kata sururi ini begitu gampang diucapkan, padahal dia menuduh orang kepada ahlul bid'ah. Hati-hati ya ikhwan sekalian azakumullah. Hatta walaupun seandainya ada teman kita benar pakai bantolun, tapi akidahnya benar, kalaupun seandainya iya, apakah dia keluar daripada lingkaran ahlu sunnah? Saya bertanya, apakah dia keluar dari lingkaran ahlu sunnah? Jawabnya, tidak. Terlalu gampang mengeluarkan seorang ahlu sunnah. Ada teman kita akidahnya benar, akidahnya benar, dia menyampaikan perkataan yang benar, kemudian dia jatuh kepada pusat perbuatan dosa. Omanya dia merokok, omanya dia berdusta. Apakah dia keluar daripada ahlu sunnah? Jawabannya, tidak. Umumnya dia mencuri, apakah dia keluar daripada ahlu sunnah? Jawabannya tidak. Maka jangan gampang mengeluarkan seorang daripada ahlu sunnah. Makanya diantara ciri-ciri ahlu sunnah, diantara ciri-ciri ahlu sunnah, yaitu dia tidak gampang mengeluarkan seseorang daripada ahlu sunnah. Dan diantara cara ciri-ciri ahlul bid'ah, yaitu dia gampang mengeluarkan seseorang kepada ahlul bid'ah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya nasihat saya yang terakhir dalam majlis saya ini, itu bahwasanya fitnah dijauhi dan bukan didatangi. fitnah dijauhi dan bukan didatangi. Jangan seseorang bertepuk dada kemudian dia mendatangi fitnah. Saya hebat, saya ingin cari yang hak, saya sudah berilmu, lalu dia mendatangi fitnah. Apa hadis yang menerangkan dari perkataan saya tersebut? Itu bukankah Rasulullah pernah bersabda mengenai fitnah? Kata Rasulullah pada fitnah tersebut, seorang yang berbaring lebih baik daripada orang yang duduk. Seorang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Seorang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dari sisi apa? Dari sisi diukur dari fitnahnya. Jadi apabila ada fitnah, maka orang yang baring berasal dia yang terbaik. Maksudnya dia yang terjauh daripada fitnah. Nah, antara baring dengan duduk saja Rasulullah membedakan. Antara baring dengan duduk saja Rasulullah membedakan mana yang lebih selamat. Apalagi dengan orang yang datang dan mendatangi ahli fitnah. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini kajian kita pada hari ini. Apabila ada yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah dia berasal dari syaitan. Wa ma uridu illa al-islah mastata'tu. Wa ma uridu illa al-islah mastata'tu. Tidak ada yang saya inginkan kecuali hanya melakukan perbaikan sebatas kemampuan saya. Wa ma uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah 'alaihi tawakkaltu. Wa ilaihi unib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.